Pemirsa. Tepuk tangan aja buat Syahrini ini. Terima kasih, dan kita berdua akan menyanyikan lagu itu, Pak Haji. Haram. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kenapa minuman itu haram? Karena merusakkan pikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asyik-asyik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan. Soon.